Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 29 Safar 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedowuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 141 dengan tema seni berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang tidak mungkin kita hindarkan dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk, apa? Makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu harus berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Kecuali kalau jenengan mau tinggal di mana? Di mana? Di hutan. Ya. Di hutan sendirian. Ya. Kalau misalnya kita tinggal di luar hutan, mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Nah, komunikasi itu apa? Komunikasi adalah proses interaksi, proses hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengumpulkan atau menyampaikan informasi. Dengan siapa? Dengan yang diajak untuk berbicara. Tujuannya untuk terwujudnya sebuah kepentingan. Contoh antara pedagang dengan siapa? Pembeli. Tentu ada komunikasi. Ya, pembelinya bertanya kepada siapa? Pedagangnya. Kirgane pira? Ini harganya berapa? Maka pedagang akan menjawab, ini harganya 10.000. Pembeli akan melanjutkan, apa kira-kira? Bisa kurang apa ora? Ya. Biasanya ibu-ibu tuh nek ngenyang masya Allah nggih Bu nggih. 10.000 jadi pira Bu? Kalau laki-laki biasanya ora tahan. Suwen. Ya. Itu namanya komunikasi. Itu antara pedagang dengan pembeli. Antara ustaz dengan jamaah pengajian. Itu komunikasi atau bukan? Komunikasi. Ustaznya berbicara, pendengarnya mendengarkan, menyimak. Setelah itu pendengarnya bertanya, ustaznya menjawab, itu komunikasi. Komunikasi antara orang tua dengan anak. Ya. Anak bertanya sesuatu kepada orang tuanya menjawab. Komunikasi antara suami dengan istri. Istri bertanya kepada suaminya, Pak, belanjaannya mana? Duitnya? Maka bapak menjawab, ini. Kok cuma segini? Ya disyukuri. Itu namanya komunikasi. Nah, komunikasi ini ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Ada yang berhasil mewujudkan tujuan, ada yang tidak berhasil. Nah, komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Komunikasi efektif itu adalah yang memperhatikan tiga aspek. Pinten? Tiga. Yang pertama adalah tujuan atau niat. Yang kedua adalah pemilihan nopo kata. Dan yang ketiga adalah suasana. Berapa aspek? Tiga. Apa yang pertama? Tujuan atau niat. Yang kedua, pemilihan kata. Yang ketiga, suasana. Ketika kita memperhatikan tiga aspek ini, insya Allah komunikasinya akan efektif. Sebaliknya, ketika tiga aspek ini diabaikan, salah satu atau salah dua atau salah tiga. Ya, kalau salah tiga berarti tiga-tiganya tidak diperhatikan. Itu biasanya komunikasinya tidak efektif. Yang pertama, apa tadi? Tujuan atau niat. Orang itu ketika akan berkomunikasi, terpengaruh sekali proses komunikasinya dengan tujuan. Niatnya apa? Kalau itikadnya baik, niatnya tulus, biasanya yang keluar dari mulut adalah kata-kata yang menyejukkan. Itu kalau niatnya nopo? Tulus. Tapi kalau niatnya adalah meluapkan emosi, maka biasanya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membuat suasana menjadi nopo? Panas. Coba kalau jenengan tidak percaya, bandingkan kata-kata yang keluar dari lisan jenengan saat jenengan hatinya sedang bahagia dengan saat jenengan hatinya sedang emosi. Keluarnya kata-kata sama atau beda? Beda. Kalau jenengan suasana hatinya sedang nyaman, sedang ikhlas, sedang tulus, sedang bahagia, maka yang akan keluarlah kata-kata yang halus. Tapi begitu jenengan sedang emosi, sedang marah, bukan sekedar marah, tapi marah besar, maka yang terjadi pemilihan katanya adalah pemilihan adalah kata-kata yang menyakitkan. Maka pondasi komunikasi yang pertama adalah niat, tujuan. Yang kedua apa tadi? Pemilihan kata. Niat yang baik saja belum cukup. Walaupun seringkali niat yang baik itu menghasilkan kata-kata yang baik. Tapi kadang-kadang, walaupun niatnya baik, kadang-kadang karena keterbatasan pemahaman kita, kita bisa memilih kata yang salah. Apalagi ketika kita berhadapan dengan masyarakat kita, masyarakat Jawa. Kita di masyarakat Jawa itu mengenal adanya unggah-ungguh toto kromo. Penggunaan bahasa kromo sama bahasa kromo inggil. Dari yang muda kepada yang siapa? Yang tua. Itu ketika kita memilih kata-kata yang tidak pas. Itu yang terjadi bisa salah paham. Contoh misalnya. Ketika panjenengan bertanya kepada seseorang. Ya, ketika panjenengan bertanya kepada seseorang yang lebih tua, kira-kira enaknya mengatakan sampean nopo panjenengan? Nopo panjenengan. Walaupun niat jenengan baik, ketika bertanya itu menggunakan kata sampean, tapi apakah yang diajak bicara itu perasaannya sama ketika jenengan berkata kepada dia panjenengan atau menggunakan kata sampean? Perasaannya sama atau beda? Beda. Saya kadang-kadang ketemu sama orang yang mungkin biasa dengerin pengajian lewat televisi. Kalau saya ngisi pengajian kan selalu diselipi pakai bahasa apa? Jawa. Nah, dia ini bukan orang Jawa. Dia ini bukan orang Jawa, tapi ingin mengakrabkan diri. Tapi salah ngomong. Ustaz, sampean kemana saja? Masya Allah. Pengennya dia mengakrabkan. Tapi karena tidak tahu kulturnya, akhirnya malah jadinya di dalam hati itu agak enggak enak. Sampean. Ya gimana ya dia? Ya sudah saya tolerir saja. Tapi niat yang baik saja enggak cukup. Niat yang baik saja tidak cukup. Perlu diiringi dengan pemilihan kata. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Isra ayat 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Katakanlah kepada para hambaku, hendaklah mereka berucap. Hendaklah mereka apa? Berucap, mengucapkan perkataan yang ahsan. Ahsan itu bukan perkataan yang baik, tapi ahsan itu artinya apa? Yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita agar kalau ngomong itu memilih kata-kata bukan yang baik, tapi yang terbaik. Ya. Itu kalau itu ayat ini berlaku cuma ucapan lisan, apa termasuk tulisan? Termasuk tulisan apa cuma lisan saja? Termasuk tulisan. Ya. Karena tulisan itu juga termasuk kata-kata. Allah Azza wa Jalla berpesan di dalam ayat ini agar kita saat ingin berbicara, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan, hendaknya kita menggunakan kata-kata yang terbaik. Mulai dari pemilihan katanya sampai intonasi suaranya. Intonasi ini kono apa? Intonasi gue ya seru karo ora seru gitu. Suara yang volumenya tinggi atau volumenya rendah. Kalau dalam bahasa tulisan, volume tinggi pakai apa? Pakai apa? Tanda pentung. Nek kurang seru kepriwe? Pentungnya 10. Betul? Kalau jenengan pakai tanda seru, 5, 6, walaupun kata-katanya itu tidak menyinggung perasaan, tapi orang yang menerima SMS tersebut, dia merasa tersinggung. Assalamualaikum titik. Ustadz tanya tanda pentung 5. Gue karepe apa? Ustadznya memahami orang ini lagi bentak. Ya. Walaupun dia tidak bermaksud demikian. Makanya pemilihan kata, penggunaan tanda baca itu penting. Itu termasuk memilih kata-kata yang terbaik. Kenapa kita harus memilih kata-kata yang terbaik? Lihat kelanjutannya. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu selalu berusaha memunculkan perselisihan di antara mereka. Mereka niku sinten? manusia. Jadi setan itu kalau terjadi perselisihan antara suami dengan istri, seneng napa mboten? Sinten sing seneng? Setan. Kalau terjadi perselisihan antara ustaz dengan jamaah, sinten sing seneng? Setan. Kalau terjadi perselisihan, percekcokan antara orang tua dengan anak, siapa yang seneng? Setan. Karena memang salah satu misinya setan, salah satu tujuan setan adalah bagaimana menciptakan perselisihan. Bagaimana menciptakan perpecahan, priwe ben ana tukaran antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Dan setan tahu persis salah satu pemicu perselisihan adalah ucapan yang tidak baik. Makanya setan dorong-dorong kita untuk cepat-cepat ngomong. Sebaliknya agama kita mengajarkan kepada kita kalau ingin ngomong itu dipikir masak-masak. Kenapa perlu dipikir? Karena khawatirnya kalau ngomong tanpa dipikir, khawatirnya apa? Khawatirnya nanti akan menimbulkan perselisihan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini yang kedua, memilih kata-kata. Yang pertama apa tadi? Tujuan atau niat. Yang kedua, memilih kata-kata. Yang ketiga, suasana. Napa? Suasana. Situasi dan kondisi. Ketika kita akan berkomunikasi dengan siapapun, kita harus memperhatikan kondisinya. Kondisi orang yang diajak bicara, ini kira-kira kondisinya itu cocok untuk diajak bicara atau tidak. Kenapa demikian? Karena kondisi kejiwaan seseorang, kondisi psikis seseorang, itu sangat berpengaruh dalam proses komunikasi tersebut. Contoh suasana yang tidak kondusif, apa? Nopo? Contoh yang tidak kondusif. Sedang marah. Sedang emosi. Yeah. Panjenengan ibu-ibu, kalau lagi emosi, kemudian bapaknya emosi, kue jenengane bensin ketemu, geni ketemu bensin. Itu berarti suasananya enggak kondusif. Berarti sing kudu ngalah siapa? Yang harus ngalah siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Oh, pokoknya ibune sing kudu ngalah iki kowe ya. Yang harus ngalah adalah sing waras. Yang merasa waras itu yang ngalah. Anda itu pengen mempertahankan keluarga atau ingin menghancurkan keluarga? Harus ada yang ngalah. Syukur-syukur dua-duanya ngalah. Kalau misalnya dalam kondisi yang tidak kondusif seperti itu, gak ada yang mau ngalah, hancur rumah tangga. Makanya apa kata Nabi SAW? Wa kasruha talaquha. Patahnya tulang rusuk wanita itu adalah perceraian. Khuliqatil mar'atu min dila'in a'waj. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang namanya bengkok, kalau dipaksa, apa yang terjadi? Patah. Terus ke priwe, dicorakan bengkok? Tidak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tarik ulur. Kayak lagi dolanan apa? Layangan. Kayak kita lagi mainan layangan. Kalau anginnya lagi gede, gimana? Diulur. Kalau anginnya lagi biasa, ditarik. Tarik ulur. Kalau jenengan ngotot, angin lagi gede, tapi jenengan apa? Tarik. Apa yang terjadi? Putus. Nah, putusnya tulang rusuk itu, kata Nabi, wa kasruha talaquha. Patahnya tulang rusuk, putusnya tulang rusuk itu perceraian. Dan betapa banyak perceraian terjadi karena masing-masing tidak ada yang mau ngalah. Maka memperhatikan kondisi, suasana ketika berkomunikasi itu sangat penting. Bapak-bapak yang capek, itu bukan cuma jenengan. Betul jenengan capek, baru kerja seharian, capek. Emang yang di rumah gak capek? Capek mboten, Bu? Capek. Capek napa, Bu? Ya, oke. Udah capek dolanan HP. Ya, capek. Orang yang di rumah juga capek. Nyapu, ngepel, masak, napa malih? Nyuci, nyetrika, bersih-bersih, capek. Ya. Maka kalau panjenengan melihat suasananya itu sedang tidak kondusif, tunggu. Tunggu kapan? Tunggu suasananya kondusif. Ya. Kalau panjenengan bisa mengupayakan agar suasananya menjadi kondusif, upayakan. Kalau memang ternyata sudah diupayakan kayaknya enggak mempan, ya sudah diundur saja komunikasinya sampai kira-kira suasananya memungkinkan. Carane wong Jawa nunggu bom bombong. Menunggu mood ya. Nunggu mood suasana hatinya nyaman. Oke. Ketika kita tidak memperhatikan tiga hal ini, apa tadi yang pertama? Tujuan. Yang kedua, pilihan kata. Yang ketiga, suasana. Ketika kita tidak memperhatikan tiga hal ini saat komunikasi, maka yang terjadi komunikasi buruk. Komunikasi buruk itu adalah komunikasi yang tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan. Contoh, ini saya kasih contoh di sini. Anda panjenengan punya remaja, anak remaja. Biasanya anak remaja gue, biasanya itu lagi angel-angele. Sedang susah-susahnya untuk diomongi. Kejadian panjenengan anak minta izin mau keluar. Pengen main. Jenengan sudah wanti-wanti. Nak, ya jangan terlalu malam. Jangan terlalu malam. Pol jam 9 sudah sampai ke rumah. Jenengan sudah wanti-wanti. Bolak-balik jenengan bilangi kayak gitu. Ternyata jam 9 jenengan tunggu ini belum datang. Akhirnya jenengan telepon. Begitu ditelepon masuk di reject. Di reject niku dinopo? Ditolak. Ya, di reject itu ditolak. Telepon maning, tolak maning. Telepon tolak maning. Telepon lagi malah dimatikan. Jenengan kan jadi gelisah kan? Jadi gelisah, cemas, ada apa? Jenengan tunggu nih. Sampai jam tengah 12. Sampai jam berapa? Tengah 12. Totok-totok, anak masuk, jenengan sedang nunggu di kursi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Perang Brata Yuda. Jenengan dalam keadaan cemas. Ya jengkel, ya kesel, ya ngantuk. Anak pulang jam tengah 12. Capek atau tidak? Capek, pengen cepet istirahat. Begitu anak capek, jenengan capek, jenengan langsung meluapkan emosi, ceramah ya. Panjang lebar ya. Jagong ya. Duduk, dengarkan jenengan ceramah berapi-api, anak gak terima, marah-marah. Akhirnya yang terjadi, nasihat yang ingin jenengan sampaikan masuk atau tidak? Blas. Gak masuk. Berarti komunikasinya baik atau buruk? Buruk. Suara tinggi. Tetangga pada dengar, bangun. Ya kenapa gitu? Ya. Sudah nasihatnya gak diterima oleh anak. Kemudian mengganggu siapa? Tetangga kanan kiri. Belum lagi mungkin keluar kata-kata yang tidak pantas dari orang tua maupun dari anak. Itu contoh komunikasi yang tidak baik. Maka apa yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan adalah panjenengan sebagai orang tua yang solih. Orang tua yang solihah. Seharusnya begitu anak datang, tidak kurang suatu apapun, tidak kurang suatu apapun, gue udah nasi kurang, diri-dirinya sih 5, ya 10, gak ada yang kurang gitu loh. Berarti harusnya jenengan bersyukur. Alhamdulillah, anakku sehat. Gimana anak sehat? Ya, anaknya harap cemberut kan jadi kepriwe. Padahal dia sudah memperkirakan bakalan dimarahi. Jenengan malah sudah nyiapkan minuman. Nak, minum dulu nak. Ya. Itu orang tua yang solih. Nah, remaja yang solih gimana? Remaja yang solih ya seharusnya minta maaf. Maaf bu, telat tadi apa? Misalnya nyebutkan alasan misalnya. Ringkas saja. Oh ya sudah nak. Dah segera istirahat nak. Ya. Mudah-mudahan besok bisa subuhan. Kira-kira anak itu tidurnya nyaman atau tidak? Nyaman. Kalau yang pertama tadi tidurnya gimana? Minggat maning. Minggat lagi dia. Pulang-pulang malah dimarahin. Lompat lewat jendela dia pergi. Ya ketemu sama teman-temannya yang gak pernah marahin. Tapi perhatikan baik-baik jamaah yang kami hormati. Kejadian malam itu tidak dilupakan. Saya saya khawatir nanti disalahpahami, yeah. Sebagaimana disalahpahami pada pertemuan yang lalu ketika saya ditanya tentang kondisi anak yang caper, yeah. Seakan-akan saya itu mengatakan udah dibiarin, enggak. Yang mengatakan membiarkan itu siapa? Saya cuma katakan memilih waktu yang pas, cara yang pas, situasi yang pas, bukan dibiarkan. Kejadian malam tadi itu, anak telat sampai jam berapa tadi? Jam 11:30. Itu kan sebuah kekeliruan. Apalagi sampai mau mereject telepon orang tuanya, mematikan. Itu kan sebuah kesalahan. Itu tidak dibiarkan, bukan. Akan tetapi memilih waktu, situasi, tutur kata, bahasa yang pas ketika akan menyampaikan. Itu maksud saya. Maka dikasih catatan. Oke, malam ini saya tidak tegur langsung, nasihati. Enggak. Tunggu waktunya pas. Karena suasananya enggak mendukung. Jenengan capek, dia juga capek. Jenengan cemas, dia juga merasa bersalah. Itu kondisi yang sangat tidak mendukung untuk berkomunikasi. Suasananya sedang panas, ya. Maka biarkan anak segera istirahat supaya besok subuhan gampang bangun, jenengan juga gampang bangun. Nanti ketika suasananya sedang mood, esokan harinya mungkin di sore hari sambil ngeteh bareng, suasananya sudah nyaman, baru jenengan buka masalahnya. Nah, ketika jenengan betul-betul berniat ingin berkomunikasi dengan baik, ingat. Apa judul pengajian serial fikih pendidikan anak nomor 140? Menjadi pendengar yang baik. Kalau betul-betul panjenengan ingin memberi kesempatan kepada anak jenengan untuk cerita. Jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara sampai tuntas-tas. Tuntas-tas gue apa? Nganti rampung-pung. Gue artinya. Jangan dipotong. Baru ngomong dikit lah, aku nyong wis ngerti. Oh, dukun apa? Ya. Atau sudah cerita panjang lebar, ah kamu bohong. Subhanallah. Kasih kesempatan dia bicara. Betul-betul kita itu menggunakan karunia, dikasih sama Allah, telinga berapa? 2, mulut 1. Apa coba hikmahnya kemarin? Kenapa mulut kita 1, telinga kita 2? Apa coba? Supaya kita lebih banyak mendengar dibanding nopo berbicara. Dengarkan dulu sampai selesai. Setelah anak kita selesai berbicara, baru kita berbicara. Nah, ketika anak kita sudah selesai bicara, kan mungkin saja anak betul-betul punya halangan saat itu, betul mungkin. Apa contohnya? Ya mungkin bannya apa? Kempes, bocor, ketika kita akan telepon, HP-nya mati karena low bed, baterai HP-nya habis. Mungkin atau tidak? Mungkin. Coba jenengan bayangkan bagaimana perasaan anak nuntun sepeda motor 10 kilo. Karena tidak ada apa? Tambal ban yang masih buka. Ya. Begitu sampai ke rumah, ke selepol, ke kuis, domai, diceramai, ke priwin, jajal perasaannya. Ya. Jengkel. Makanya, gunakan karunia mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita telinga untuk mendengar. Ya. Mendengar dengan cara yang baik. Ketika kita kasih kesempatan anak untuk berbicara, maka saat itu kita membantu anak kita untuk tidak kehilangan kapasitas mengendalikan diri. Kita melatih anak bisa mengendalikan diri. Sekaligus kita juga melatih diri kita untuk bisa mengendalikan apa? Diri. Loh Ustaz, kalau ternyata anak itu memang gak ada halangan yang syar'i, maksudnya bukan karena bane bocor, bukan karena apa, ya cuma karena dia asyik nopo main. Ya, main game sampai berjam-jam. Betul-betul dia itu berbuat salah, Ustaz. Bukan karena hal-hal yang memang bisa ditolerir, Ustaz. Itu bagaimana? Ya dikasih konsekuensi. Ya. Agar dia berani mempertanggungjawabkan apa? Perbuatannya. Kasih enggak apa-apa. Kasih konsekuensi. Ya. Tapi ketika kita memberikan konsekuensi itu, kita berikan dalam keadaan anak itu sadar, saya salah. Ya. Sehingga saat dia sadar salah, menjalankan konsekuensi, dia akan menjalankan dengan hati yang lapang. Ya. Kasih konsekuensi apa? Dan tentunya ketika itu baru terjadi sekali, dengan kondisi dia sudah mengulang-ulang perbuatan yang sama, konsekuensinya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Dia baru sekali ini melanggar. Masa konsekuensinya sama dengan orang yang sudah berkali-kali melakukan? Dan itu membedakan antara kondisi terjadi sekali atau berkali-kali. Itu tidak akan bisa kita gunakan pola pikir kita kalau dalam keadaan emosi. Makanya saya katakan undur. Sampai suasana hati kita nyaman. Suasana hati anak kita juga nyaman. Saat itu kita bisa berpikir dengan jernih. Itulah seni berkomunikasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Saya terima kasih atas nasihat yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Berkenaan dengan serial Fikih Pendidikan Anak di nomor 141 dengan tema seni berkomunikasi. Dan kami ajak kembali bagi para pendengar yang ingin bersoal jawab, silakan bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda, bisa melalui pesan singkat maupun pesan WhatsApp di nomor 085 600 1880. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang memberatkan dan membiarkan saya untuk tidak keluar dari pekerjaan yang dilarang oleh Allah dengan alasan nanti keluarnya nunggu punya pekerjaan baru. Mohon nasihatnya Ustaz selagi orang tua saya sedang menyimak kajian ini. Syukran. Bagaimana menyikapi orang tua yang merasa berat anaknya keluar dari pekerjaan, padahal pekerjaannya pekerjaan yang mungkin melanggar syariat, dengan alasan nunggu punya pekerjaan baru? Pertama begini, Anda perlu menilai dari sisi orang tua punya kasih sayang. Orang tua punya kasih sayang. Ketika orang tua melarang anaknya keluar dari pekerjaan sampai punya pekerjaan baru, itu kira-kira motivasi orang tua itu karena sayang atau karena benci? Sayang atau benci? Sayang. Nah, kasih sayang orang tua ini perlu Anda hargai. Perlu Anda hargai. Fungsinya apa? Fungsinya ketika Anda merasa bahwa orang tua sayang kepada Anda, maka Anda pun juga harus balas sayang kepada orang tua. Sayangnya Anda kepada orang tua diekspresikan dengan memilih kata-kata yang baik saat jenengan minta izin resign. Menggunakan kata-kata yang baik. Menggunakan kata-kata yang baik itu bisa dengan intonasi yang datar, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menyampaikan alasan-alasan yang masuk akal. Ya. Kalau perlu bawakan dalil. Ya. Kenapa kok saya harus keluar dari pekerjaan ini? Alasannya ini. Bukankah bapak atau ibu yang biasa ngajarin kami, ngajari anak-anak bapak atau ibu agar berusaha berhati-hati dalam memilih pekerjaan, mengutamakan yang halal, bukan yang banyak, supaya berkah. Apakah bapak ibu tidak sedih seandainya nanti tubuh saya akan tersengat api neraka gara-gara yang masuk ke tubuh saya adalah harta yang haram, bagaimana dengan cucu, begitu seterusnya. Pemilihan kata-kata yang halus ini adalah merupakan buah dari penghargaan Anda kepada kasih sayang orang tua kepada Anda. Makanya saya katakan tadi, Anda harus menyadari orang tua sayang. Sehingga ketika Anda sadar orang tua melarang karena sayang, Anda pun akan membalas kasih sayang itu dengan kasih sayang yang serupa. Cuman bentuknya adalah menyampaikan dengan cara yang baik. Dengan penuh kasih sayang. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, Anda punya PR besar berarti. Anda punya PR besar, segera mencari pekerjaan. Segera mencari pekerjaan. Jangan menunda-nunda. Cepat cari pekerjaan, walaupun pekerjaan itu mungkin penghasilannya tidak sewah. Yeah. Tidak sebesar pekerjaan Anda saat ini. Yang penting punya pekerjaan. Yeah. Sehingga nanti ketika Anda menyampaikan hal itu, keinginan Anda untuk resign kepada orang tua, Anda sudah punya alasan, pasti sudah punya pekerjaan. Walaupun mungkin pekerjaannya penghasilannya tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga, doa. Yeah. Napa? Doa. Berdoa kepada Allah agar Anda dikaruniai keistiqomahan, agar orang tua dibuka hatinya. Terus berdoa kepada Allah. Yeah. Sehingga harapannya nanti orang tua bisa luluh hatinya untuk menerima keputusan Anda keluar dari pekerjaan yang memang dilarang oleh agama kita. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi anak yang disabilitasnya agak susah berkomunikasi? Mohon nasihatnya Ustaz cara memandu seni berkomunikasinya. Syukran. Bagaimana menghadapi anak disabilitas? punya keterbelakangan apa? Mental. Komunikasinya bagaimana? Semampu yang bisa dilakukan. Sesungguhnya kasih sayang orang tua itu bisa menembus batas-batas yang sulit untuk terjangkau oleh kata-kata. Kasih apa? Kasih sayang. Yeah. Saya kasih contoh. Kakek nenek. Napa? Kakek nenek yang sudah berumah tangga 50 tahun, 70 tahun. Misal, yeah. Wis pada-pada apa? Sudah sama-sama kurang pendengarannya. Bisa mereka berdua berkomunikasi? Bisa? Bisa. Walaupun sudah sama-sama kurang mendengar, pendengarannya sudah jauh berkurang. Bisa berkomunikasi. Dengan apa Ustaz? Dengan kasih sayang. Ya, ya maksudnya nganggu apa? Ya pakai bahasa Tarsan. Ya. Atau dengan dieja. Atau dengan tulisan. Lu gimana pakai tulisan? Suara bisa. Penglihatannya sudah berkurang. Dengan bahasa isyarat. Bisa. Buktinya bisa hidup bersama. Ya. Jadi kasih sayang itu bisa menembus batas-batas yang susah dinalar. Maka, Anda punya anak yang Allah karuniai disabilitas atau kekurangan mental, maka berkomunikasilah dengan kasih sayang. Ya. Kasih sayang itu membuat Anda tidak jengkel ketika harus mengulang-ulang kata yang sama. Itulah kasih sayang. Ya. Kasih sayang itu membuat Anda lebih sabar ketika anak Anda melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh anak seusia dia. Kasih sayang itu membuat Anda tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kekuatan memegang amanah tersebut. Itulah kasih sayang. Sehingga ketika Anda dipenuhi hati Anda dengan kasih sayang, Anda tetap bisa berkomunikasi. Walaupun anak susah memahami kata-kata Anda. Tapi dengan ketulusan dan kasih sayang, insya Allah anak akan bisa menerima apa yang Anda sampaikan. Wallahualam. Pertanyaan terakhir, silakan. Atas jawabannya, selanjutnya kita beri kesempatan kepada para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan. Jazakallahu khairan wa barakatuhikum atas kesempatan diberikan kepada kami. Pertanyaan dari Bapak Mubasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan kata-kata sayang? Apakah baik jika selalu diungkapkan kepada ayah, ibu, dan anak-anak agar kondisinya tetap kondusif, sejuk, damai, dan penuh kasih sayang? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Apakah bagus untuk menggunakan kata-kata sayang antara suami, istri, antara ayah kepada anak? Ya bagus saja. Ya, bagus-bagus saja. Ya, aslinya bagus. Tapi, ya wonten tapine niki. Ya, ada tapinya. Tapi seandainya kemudian dikhawatirkan menimbulkan sesuatu dampak negatif yang kurang baik dalam beberapa kondisi, maka tidak harus demikian. Ya, contoh misalnya di depan umum, ya saling bersayang, sayangan, gimana yang, ya, yang lainnya sing pada bujangan-bujangan ya pada klepek-klepek ya. Tetap melihat situasi dan kondisi. Ya. Tapi aslinya menggunakan kata-kata yang halus, kata-kata yang mengungkapkan perasaan cinta itu bagus. Ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Aslinya menggunakan kata itu bagus, ya. Cintaku, sayangku, ya. Ustaz, masa wis mbah-mbah sih kayak gue, ya ora apa-apa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap romantis. Bersikap apa? Romantis dengan istri-istri beliau saat usia Nabi berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Ada yang beliau usianya 150 tahun, ada yang 60 tahun, saat kondisi beliau usianya 60 tahun tetap romantis dengan istri-istrinya. Ya, dengan Aisyah, dengan Ummu Salamah, ya, dengan istri-istri beliau tetap romantis. Walaupun usianya sudah tua. Maka habis pengajian ini, kalau kemudian ibu-ibu dipanggil sama bapaknya, ya, yang jenengan aja, "Ana apa sih Pak dadi koyo kowe lah." Jangan, itu lagi praktek ilmu yang didapatin di pengajian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.